Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimah, saudaraku yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih terus memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga majlis kajian ini masih Allah mudahkan untuk terus berlangsung. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang benar jujur dalam mencintai Rasulullah dan mengikuti sunnahnya, dan kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Kita sempat mendengar kabar salah satu saudara kita, yaitu Mas Indra, yang biasanya beliau aktif bersama kita, mendengar kabar kematian dan wafat ayahanda beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya, menerima amal baiknya, memasukkan ke dalam surganya, dan menyelamatkan dari azab kubur dan azab neraka. Dan Allah memberikan kesabaran bagi keluarga yang ditinggal, dan semoga Allah memberikan yang terbaik dari apa yang Allah ambil dari mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya ingin membawakan sebuah pembahasan tentang atau yang bertemakan keistimewaan umat Islam di bulan Ramadan. Karena sebentar lagi dengan izin dari Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Hal ini penting untuk kita ketahui. Di antara sekian banyak keistimewaan dan fadilah yang ada di bulan Ramadan, karena ketika kita tahu fadilah keutamaan dari suatu amalan, maka akan semakin membangkitkan semangat kita untuk melakukan amalan tersebut. Ketika kita tahu hikmah dari suatu amalan, maka akan lebih menenangkan hati-hati kita dalam mengamalkan amalan tersebut. Meskipun tentunya, ketika kita tidak tahu keutamaan sebuah amalan dan hikmah yang ada padanya, tetapi selama kita tahu bahwa itu adalah syariat yang memang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita menunaikannya, maka itu menunjukkan suatu ketundukan dan kepasrahan yang sempurna atas ketetapan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan disebutkan pula dalam beberapa riwayat yang lain, yang sebenarnya riwayat ini lemah tetapi memiliki syawahid atau penguat-penguat dari jalur-jalur yang lain yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadhana lam yu'tahunna ummatun minal umami qablaha." umatku diberi 5 perkara di bulan Ramadhan yang tidak diberikan kepada satu umat pun dari umat-umat sebelumnya. Yang pertama, khulufu famis saim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma misik. Dan yang kedua, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Dan para malaikat memintakan ampun untuk mereka hingga mereka berbuka. Dan yang ketiga, wa yuzayyinullahu kulla yawmin jannatahu. Allah menghiasi surganya setiap hari. Wa yaqulu, dan ia menyatakan, yushiku ibadis salihun an yulqu anhumul ma'unata wal adha wa yasiru ilaiki. Hampir-hampir hamba-hambaku yang saleh, mereka melepaskan berbagai macam gangguan dan kepayahan yang mereka rasakan di dunia, dan mereka akan memasukimu wahai surga. Dan yang keempat, wa tusaffadu maradatus syayatin, akan dibelenggu pentolan-pentolan syaitan. Fala yasluhuna au fala yakhlusuna minhum ma yakhlusuna bihi fi ghairi, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan dan kemudahan untuk menggoda, menggelincirkan Bani Adam sebagaimana kemampuan mereka menggoda di bulan-bulan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah wa yastaghfiru aw wa yaghfiru lahum fi akhir lailatin, Allah ampuni mereka di akhir malam. Qila ya Rasulullah adzalika fi lailatul qadar, apakah itu di malam Lailatul Qadar? Qala la, bukan, kata Nabi. Walakinnal amil yuwaffa ajruhu idza qada amalahu, tapi orang yang beramal akan dicukupkan amalannya ketika ia, atau dicukupkan pahalanya ketika ia selesai dari amalannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini sedang berbicara tentang keistimewaan dan kekhususan umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan atas umat-umat yang terdahulu. Kita sungguh sangat bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena begitu banyaknya kekhususan-kekhususan dan keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada kita selain yang termaktub di dalam hadis yang kita bacakan tadi. Di antaranya kekhususan yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Kalau umat terdahulu, mereka tidak boleh beribadah kecuali di tempat peribadahan mereka. Tapi kalau kita, di mana saja kita mendapati waktu salat dalam keadaan tidak memungkinkan untuk di masjid, kita sedang perjalanan misalnya, boleh kita salat di atas kapal, salat di atas pesawat tanpa harus meninggalkan salat. Dan dijadikan bumi ini sebagai alat bersuci, debu atau tanah yang thayyibah, yang baik, yang suci, maka boleh kita bertayamum dengannya ketika tidak mendapatkan air. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan untukku dan umatku ghanimah, harta rampasan perang. Kalau dahulu zaman nabi-nabi terdahulu, ghanimah itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka berperang mendapatkan kemenangan, maka semua rampasan perang itu dikumpulkan, kemudian Allah akan mengirim api dari atas langit dan membakarnya. Maka di suatu hari terjadi, mereka sudah mengumpulkan semua harta rampasan perang, kok api yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang? Maka sang Nabi menyatakan, ada sesuatu keganjalan di sini, ada yang disembunyikan. Maka dibaiatlah masing-masing kabilah, masing-masing kelompok berjabat tangan. Ternyata ada yang tangannya lengket, tidak bisa lepas. Sang Nabi menyatakan, pada kaummu atau kabilahmu ada orang yang menyembunyikan sesuatu. Diperiksa satu demi satu, ternyata ada satu pasukan yang menyembunyikan emas sebesar kepala kerbau. Ketika sudah dikumpulkan, baru datanglah api dan melahap ghanimah tersebut. Tetapi bagi umat Islam, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah halalkan bagi kita. Allah halalkan. Demikian pula kekhususan yang lain bagi umat Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah." Kita ini umat terakhir. Karena memang Nabi kita, Nabi akhir zaman, penutup para Nabi dan Rasul. Tapi dalam kondisi kita sebagai penutup para Nabi dan Rasul, atau Nabi kita, dan kita sebagai umat terakhir, Rasul menyatakan, Al-awwaluna yawmal qiyamah, menjadi umat yang pertama kali Allah hisab di hari kiamat. Karena di saat manusia berada di padang mahsyar, dalam keadaan yang sangat berat, di hari itu Allah mendekatkan matahari di atas kepala manusia sejarak satu mil. Sejarak satu mil. Dia adalah tempat yang rata tanpa ada apapun di sana. Tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, tidak ada apapun. Manusia merasakan keberatan, maka mereka berharap ada yang datang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta syafaat. Ternyata ketika datang kepada Nabi Adam alaihi salam, beliau meminta uzur. Datang kepada Nabi Nuh sebagai rasul pertama juga meminta uzur. Datang kepada Ibrahim sebagai khalilullah, kekasih Allah, abul anbiya, bapaknya para nabi, imamul hunafa, pemimpin ahli tauhid, juga minta uzur. Datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya merasa tidak berhak untuk minta syafaat kepada Allah. Maka bangkitlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, datang menghadap kepada Allah, dan Allah berikan kepada beliau syafaat untuk Allah menghisab di antara manusia. Nampak kadar kemuliaan Nabi kita atas seluruh umat yang ada. Maka kita menjadi umat, sebagai umat Nabi Muhammad yang pertama kali Allah hisab pada hari kiamat sebelum umat-umat yang lainnya. Dan juga Rasul melanjutkan, wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah, dan kita adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah. Ketika Allah telah menetapkan penduduk surga, maka mereka ternyata mendapati surga pintunya dalam keadaan tertutup, mereka tidak bisa masuk. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk masuk surga. Meminta izin kepada penjaga surga, penjaga pintu surga. Ia bertanya, siapa engkau? Aku Muhammad. Maka ia menyatakan, aku mendapatkan mandat, perintah untuk tidak membukakan pintu surga ini kepada seorang pun sebelum engkau memasukinya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang pertama kali mengetuk pintu surga Allah, dan umatnya mengikuti di belakangnya. Subhanallah, keutamaan yang luar biasa. Maka tidak heran kalau kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Termasuk apa yang termaktub di dalam hadis ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan di bulan Ramadan 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada seorang pun dari umat-umat yang terdahulu. Yang pertama adalah, khulufu famissaim atyabu indallahi min rihil misk, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada aroma misik, aroma kasturi. Ketika lambung kita kosong dari makanan, dari minuman, maka akan mengalami perubahan bau pada mulut kita. Dan bau yang dimaksud adalah bau yang tidak sedap tentunya, bau busuk. Tetapi aroma yang tidak sedap itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi dibandingkan aroma misik. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang tumbuh berasal bersumber dari ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cinta kepadanya dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Sehingga bagaimanapun keadaan kita, ketika mulut kita mengeluarkan aroma yang kurang sedap di saat kita sedang berpuasa, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada aroma misik. Ini segala sesuatu yang bersumber dari ketaatan. Sama ketika Rasul menjelaskan tentang seorang yang mati syahid di medan jihad fi sabilillah. Seorang yang mati syahid di medan jihad fi sabilillah yang tujuan jihadnya adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Liyakuna kalimatullahi hiyal 'ulya, agar kalimat Allah, agama Allah dialah yang paling tinggi. Bukan karena tujuan-tujuan duniawiyah. Sebagaimana pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat bertanya, ya Rasulullah, rajulun yuqatilu hamiyatan, ada orang yang berperang karena kesukuan. Wa rajulun yuqatilu syaja'atan, ada orang berperang karena keberanian. Wa rajulun yuqatilu riya'an, ada orang berperang karena riya. Wa rajulun yuqatil liyura makanuhu, agar dilihat posisinya dalam pasukan. Ayu dhalika fi sabilillah, yang manakah termasuk fi sabilillah? Maka Rasulullah menyatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah dialah yang tinggi, maka itulah fi sabilillah. Sehingga seorang yang mati syahid dalam keadaan dia mengeluarkan darah dari tubuhnya. Kalau punggungnya kena tombak, kena anak panah, mengeluarkan darah, maka Allah akan bangkitkan dia di hari kiamat sebagaimana saat ia terbunuh sebagai syahid. Kalau lehernya ditebas oleh pedang yang tajam mengeluarkan darah, Allah akan bangkitkan dia seperti itu, mengucurkan darah dari lehernya. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, launuhu launud dam wa rihuhu rihul misk. Warnanya warna darah, tapi aromanya aroma misik, aroma kasturi. Sebagaimana pula contoh yang lain tentang orang yang menunaikan ibadah haji. Para jamaah haji di saat di mauqif Arafah, Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di hadapan para malaikat-malaikat Allah yang dekat dengan Allah. Allah katakan, "Unzuru haula ja'uni syu'san ghubra." Lihatlah mereka itu. Mereka datang memenuhi panggilanku dalam keadaan rambutnya kusut, kakinya berdebu. Tapi oleh karena rambut yang kusut dan kaki yang berdebu mereka sampai kotor, dikarenakan dibangun di atas dasar ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala banggakan mereka di hadapan para malaikatnya dan Allah ampuni dosa mereka seluruhnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan niat kita di dalam menunaikan ibadah puasa yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan umur panjang dalam ketaatan kepadanya untuk meraih berbagai macam keutamaan dan barakah yang ada di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, keistimewaan yang berikutnya adalah wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Para malaikat memintakan ampun untuk mereka sampai mereka berbuka. Para malaikat-malaikat Allah yang disifatkan ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang mulia, yang Allah katakan di dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan menunaikan semua yang diperintahkan kepada mereka. Malaikat itu belum pernah satu detik pun membangkang dan berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan mereka sepenuhnya hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Allah katakan dalam ayat yang lain, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih malam dan siang, tidak pernah capek, tidak pernah lelah, para malaikat tersebut. Lah, malaikat yang seperti ini keadaan mereka, yang tidak pernah maksiat kepada Allah, hamba-hamba Allah yang suci, bersih. Kalau mereka memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang berpuasa, sungguh sangat pantas jika Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doa-doa mereka. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, wa yuzayyinullahu kulla yawmin jannatahu, Allah menghiasi setiap hari surganya. Allah menghiasi setiap hari surganya. Dan menyatakan hampir-hampir hambaku yang saleh tersebut akan melepaskan, melemparkan berbagai macam gangguan, rasa sakit, kepedihan yang mereka rasakan di dunia, dan mereka akan memasukimu wahai surga. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hal ini? Tujuannya adalah untuk semakin membangkitkan semangat kita untuk mengejar surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal saleh. Memang pada dasarnya Nabi menyatakan, lan yadkhula ahadun al-jannata bi'amali. Tidak ada satu orang pun yang masuk surga karena amalannya, tetapi karena fadilah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk mendapatkan fadilah dan rahmat Allah membutuhkan amalan agar Allah ridha dan cinta kepada kita. Tapi kalau amal saleh kita yang dijadikan sebagai nilai tukar dan ganti surga, maka sangat tidak sepadan. Seluruh kehidupan kita, mulai sejak kita lahir sampai kita mati, tidak pernah berbuat maksiat, maka itu belum memiliki nilai sama sekali dalam pemenuhan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Sehingga ma'asyiral muslimina rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan dan motivasi dalam keadaan sekian banyak gambaran-gambaran di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, dan sudah sempat kita gambarkan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tetapi memang untuk mendapatkan surga itu tidak mudah, seperti semudah kita membalikkan telapak tangan. Butuh kepada perjuangan, butuh kepada kesabaran, butuh kepada istiqamah. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu diliputi, dilingkupi dengan al-makari, hal-hal yang kita benci dan tidak kita suka oleh hawa nafsu kita. Tapi neraka itu dihiasi dengan asyahawat, hal-hal yang dicondongi, disenangi oleh jiwa hawa nafsu kita. Ketika Allah menciptakan surga, Allah katakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, pergilah dan lihat surga. Jibril pergi melihat surga, datang kembali menghadap kepada Allah dan menyatakan, ay bi'izzatika ya Rab, dengan kemuliaanmu ya Allah, aku berpikir bahwa tidak akan ada satu hambamu kecuali pasti masuk ke dalam surgamu ya Allah. Maka Allah menghiasi surga dengan al-makarih, dengan hal-hal yang tidak kita suka oleh hawa nafsu kita. Allah perintahkan kembali, Jibril melihatnya dan menyatakan, ya Allah, aku khawatir tidak ada satu hamba pun yang akan masuk ke dalam surgamu ya Allah. Sebagaimana sebaliknya, Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka, Allah perintahkan dia, Jibril, untuk melihatnya. Maka ia menyatakan, ai bi'izzatika ya Rab, dengan kemuliaanmu ya Allah, aku menyangka tidak akan ada hambamu yang masuk ke dalam nerakamu ya Allah. Pergi dan lihatlah neraka, wahai Jibril. Setelah Allah meliputi dan melingkupinya dengan syahwat, maka Jibril menyatakan, aku khawatir tidak akan ada satu hamba pun yang tidak akan masuk ke dalam nerakamu ya Allah. Apalagi syaitan itu memang memiliki kepiawaian di dalam memberikan penggambaran kepada Bani Adam, kepada manusia, untuk melihat yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Jalan menuju surga serba sulit, berat, menyusahkan, tapi jalan menuju neraka sangat lapang dan mudah. Nah, kalau urusan neraka gampang. Sampai ada yang menyatakan, kenapa sih yang enak-enak itu yang dilarang? Ya. Atau barakallahu fikum, begitu pintarnya dia mengelabuhi kita. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan benar-benar, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Syaitan itu musuh bagi kalian, jadikan benar-benar sebagai musuh. Bagaimana caranya? La tattabi'u khutuwati syaitan, jangan mengikuti jalan-jalan dan langkah-langkahnya syaitan. Tapi memang syaitan luar biasa untuk menggoda kita dengan senjata syubhat atau dengan senjata syahwat. Kita sudah dikaruniai punya istri yang cantik, masya Allah. Orangnya sopan, tutur katanya lembut. Dia hanya menampakkan kecantikannya untuk suaminya semata. Tidak keluyuran kemana-mana di malam hari sendirian mengumbar aurat. Khidmat kepada suaminya luar biasa. Nilai kecantikannya 8, masya Allah. Tapi melihat wanita-wanita di luaran sana yang sebenarnya nilainya 4, sudah berbanding 2 kali lipat istrinya, tapi tetap saja naam, rumput tetangga lebih hijau. Iya. Naam. Ini memang kemampuan syaitan untuk menggelincirkan Bani Adam. Sehingga tidak heran kalau kemudian Rasulullah menyatakan, ittaqud dunya wattaqun nisa, hati-hati kepada dunia dan hati-hati kepada urusan wanita. Wanita ini luar biasa godaannya. Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'alal rijali minan nisa, aku tidak pernah meninggalkan suatu ujian yang lebih memudaratkan, membahayakan bagi kaum laki-laki dibandingkan godaannya wanita. Semua ujung-ujungnya kembali kepada wanita. Nah, ngejar harta, nanti tujuannya wanita. Ngejar jabatan, carinya wanita. Ngejar kemasyhuran, juga yang dicari wanita. Oleh karena itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang perhiasan-perhiasan dunia, zuyyina linnas hubbus syahawat, dihiasi bagi manusia kecintaan kepada syahwat, yang paling menduduki posisi nomor pertama dan terutama adalah minan nisa, dari wanita. Maka hati-hati ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati-hati, sabarkan diri kita. Kehidupan kita tidak lama, butuh perjuangan dan kesabaran dan istiqamah. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa di bulan Ramadan akan dibelenggu pentolan-pentolan dan tokoh-tokoh syaitan. Ini terjadi secara hakiki, bukan kiasan. Mereka benar-benar dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga walhamdulillah yang namanya bulan Ramadan sangat berbeda kondisi, situasi, suasananya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Orang di bulan Ramadan ibadahnya semangat, ninggalin maksiat juga sedikit. Ya. Atau kemaksiatan terjadi lebih sedikit, kalaupun ada, lebih sedikit. Semangat ibadah memuncak. yang namanya sholat lima waktu, masjid penuh, apalagi kalau sholat tarawih. Nanti kalau sudah lewat Ramadan, seakan-akan tetangga masjid tidak pernah kenal masjid. Seakan-akan. Beda. Ini termasuk fadilah yang sangat besar. Kalau ada yang bertanya, tapi kan yang namanya bulan Ramadan tetap aja ada maksiat, Ustaz. Masih ada orang yang durhaka kepada orang tua. Masih banyak juga orang yang selingkuh. Masih banyak juga orang yang korupsi. Banyak orang juga yang tetap mencuri, ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Pergi ke masjid, pilih sandal yang bagus, yang punya dia jelek, ditinggal. Jawabannya ada dua. Satu, karena dalam diri kita ada hawa nafsu yang Allah katakan, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan dan kejelekan. Jawaban yang kedua, yang dibelenggu adalah maradatus syayatin. Al-maradah itu tokoh-tokoh inti, pentolan-pentolannya, kelas kakapnya. Tapi yang kelas teri, yang kroco-kroco tidak dibelenggu. Sehingga kalau kita terjatuh dalam perbuatan maksiat, kena godaan syaitan, berarti iman kita juga masih kroco, masih kelas teri. Yang perlu untuk terus ditingkatkan, dikuatkan, ditebalkan. Dengan melakukan berbagai macam amal-amal saleh. Kemudian yang terakhir adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka di akhir bulan, dan ditanya apakah itu terjadi di malam Lailatul Qadar, tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi seorang yang beramal akan dicukupkan pahalanya ketika ia selesai dari amalannya. Ramadan jika kita tunaikan imanan wahtisaban, yang kata Rasulullah, man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisab, mengimani kewajiban puasa dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Juga hadis yang lain menyatakan, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang menggiatkan Ramadan dengan iman dan ihtisab, qiyamul lail, salat tarawih, dengan iman dan ihtisab, akan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya yang telah lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, serta kemudahan untuk menghidupkan Ramadan kita nantinya dengan berbagai amal saleh, dan kita mendapatkan keberkahan di bulan tersebut. Dan tentunya semoga Allah berikan kita umur untuk tetap berjumpa dengan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. InsyaAllah ini yang bisa saya sampaikan. Dipersilahkan jika ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Jazakumullahu khairan. Di hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan mengelompokkan masing-masing umat dengan nabinya. Allah akan kelompokkan masing-masing umat dengan nabinya. Oleh karena itu, Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyatakan, "Uridat alayyal umam," ditampakkan kepada umat-umat nanti di hari kiamat. Faraitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu, aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya bersama dia ada antara 3 sampai 9. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani, ada seorang nabi yang pengikutnya 1 atau 2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun, dan ada seorang nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Masing-masing berdiri di kelompoknya. Kemudian ditunjukkan kepadaku sawadun azim, jumlah hitam yang besar. Aku menyangka itu umatku. Maka dikatakan, ini Musa dan kaumnya. Lalu ditampakkan lagi padaku umat yang lebih besar daripada itu, sawadun azim. Maka dikatakan, hadihi ummatuka, ini umatmu, wai Muhammad. Wa ma'ahum sab'una alfan, yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azab. Bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Dan sudah kita sebutkan ciri-ciri mereka yang mendapatkan keutamaan tersebut. La yastarqun, tidak meminta ruqyah, wa la yaktaun, tidak diobati dengan cara kai, wa la yatatayyarun, tidak beranggapan sial, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka, mereka bertawakal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketika menyatakan bahwa aku menunggu kalian di telagaku, Al-Haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di hari kiamat, yang disebutkan sifat-sifat telaga itu, panjang lebarnya itu perjalanan 1 bulan. Airnya lebih putih daripada susu, lebih wangi daripada aroma misik, lebih manis daripada madu. Bejana-bejananya atau tempat minumnya lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian akan ada yang dihalangi dari telagaku tersebut, kata Rasulullah. Para sahabat sempat bertanya, Ata'rifuna yawma idzin ya Rasulullah, apakah engkau bisa mengenal kami di hari kiamat? Wahai Rasul, yang mana umatmu, yang mana yang bukan? Kata Rasulullah, iya. Bagaimana menurut kalian jika ada seorang yang memiliki kuda yang berwarna hitam, kemudian ada kuda-kuda bercampur di situ, yang kuda-kuda tersebut ada warna-warna putih pada wajah, tangan, dan kakinya. Kira-kira orang ini bisa mengenali enggak yang mana kuda-kuda punya dia dari sekian banyak kuda-kuda hitam milik orang lain? Betul ya Rasul bisa mengenalnya? Maka Rasul katakan, seperti itu pula lah aku bisa mengenal kalian, yaitu cahaya putih yang ada pada wajah, tangan, dan kaki-kaki kalian karena bekas wudhu kalian ketika di dunia. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwa kita akan menjadi umat yang pertama kali memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala sebagai keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin ada yang lain? Cukup kira-kira? Ya, jika dirasa cukup, insyaAllah sampai di sini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi apa yang kita lakukan. Allah jadikan sebagai amal saleh bagi kita, yang memperberat timbangan kebaikan kita di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan semua jamaah atas kesabaran kita di dalam mendengarkan kalamullah dan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.